napa? Hamong rasa. Hamong rasa sak rombongan sungkem kula katur seniwati sedaya kemawon bapak suwen kesuwen Tulung Agung mbok ngonone kesuwen. Pokoknya ya selamat malam ketemu lagi dengan saya cukup. Kowe ketemu lagi mau bengi ke aku suwi lho ra melu iki lho. Kowe suwi ra tau tanggapan karo iki to? Iki ora eh. Aja sok melok iki gampang motong dagelan. Iki ora aja sok ngono iki piyaine iki berbudi bawa leksana. Lah kok iso budi bawa leksana lho budi prongos ning kene kok mulai budi bawa leksana lho nyapo. Ngene lho Mas, tak critani. Piye ta? Sak critan pinten? Iku lho. Maksud iki tak kandhani ngono. Oh, alah. Tak critane tek sak critan pira. Pira. Iki panjenengane Bapak Akris. Lah nggih, Bapak Keris menika. Akris. Akris Keris. Bapak Akris nggih nggih siap. Nggih niki sinten? Niki panjenengane kagungan kersa kejabi tasakuran wonten ngarsane Gusti Allah Taala. Panjenengane uga kagungan kersa tetakan dadi sunatan. Sing sunat Pak Akris. Loh, sapa sing sunat, Pak? Jenengan iki genah harus sing genah lho. Putrane Pak Akris tole Bisma kuwi. Omong. Pak Akris. Wah, angel lho omong. Aku wis 3 minggu lho karo dalang iki ora nyambung belas. Angel jak omoman, angel sulit. Aku ya umum aku jongkok ngono kuwi. Lah iya, aku jongkok iki ora iso ngadeg. Nuwun sewu sinten iki Pak Akris? Pak Akris. Sing disunate sapa mbaye Pak Akris? Lho. Tole Bisma iki putrane. Oh, putrane berarti Pak Akris duwe puteran ngene terus. Iya to, Pak. Iki kok sok saiki dedel tok. Angel karo kancane kok dedel. Percil iki angel. Lah kok angel piye wong aku wong tegese Pak Akris ki duwe putra. Lah ya putrane sapa? Putrane Pak Akris. Lah, mosok lanang meteng kucluk ya jane iki. Goblok ya rambut. Pak Akris kuwi garwane ya to Kanjeng Ibu Nila Kusumawardani. Kusuman Kusumawardani iki ancane campur sari kene, Bos. Sampeyan aja ngawur sampeyan iki. Kusumawardani jeneng campur sari kok bojone Pak Akris lho. Lho. Weh, Pak Akris kuwi duwe putra sing dikitanke kuwi Dik. Sapa kuwi? Bisma. Bisma. Heeh. Terus kon ngapakne lek wis disunatne kon ngapakne, Jajal? Yo, didongakne no. Aja ditongakne. Lah nyapa? Bacoan ngono lho. Lho, orane ngono berarti. Ya didongake kowe iki kaya kucluke ra umum lho kowe iki. Lah saiki lak ndongane wong sunatan ki piye? Yo. Setelah wis ngancik dewasa berguna bagi keluarga cilik e gedene rusak bangsa negara lan kepercayaane utawa agamane. Ah, ndak perlu. Lho. Lho kok ndak perlu ki apik ndongane apik, Cil. Lah piye lek ndongane lek sunat? Sing penting bentuke nyelot apik. Mamane ndelucu. Lho yo saiki dadi bunder-bunder. Nah, ngene no male wah. Lah aku kirane kleru kok. Sing jelas ki yo tata bahasane sastrane barang ki dinggo. Lah lha ape nganggo piye wong dongane sunat ki sementing ndang waras, ndang kene dinggo neh. Cukup. Maksudnya dinggo neh ki piye? Lho, ya dinggo sekolah to, Bos. Lah kok lak sampe gondangi. Oh iya. Wah, saiki ki sunat ndekne sing gondangi. Lho, ndamel napa saniki? Saniki usume kan nggih laser kae, seret. Wah, bahaya. Sik bahayane nggon ngendi? Lah nggih laser lho, Rang. Iki kemajuan jaman ki ngono kuwi tes ora lara, kuwi 3 dina wis pulih meneh, wis mari meneh. Lah sampe ora ngantuk, lah doktere ngantuk. Piye? Yeah. Sampe dites ngono tok sampe ngantuk kebablasan ra duwe apa-apa lah gitu. Lah iki bahaya. Aluwung jaman riyen. Piye? Yeah. Lho, nggih pecok no. Diukur cara wae samane ukurane paling 3 mili paling kuwi, Bos. Dadi gogrene angel. Wong ora Jawa iki ngene iki lho. Lah awakmu piye, awakmu piye? Ngene lho. Niki wau kajate kitanan. Kitan. Utawa nak tembung jawane tetakan. Tetakan utawa malih sunatan, sunatan malih napa? Supitan. Supitan malih napa? Wis meges ngono ae. Ha. Itu secara hukum harafiahnya mempunyai makna tersendiri. Nyapo toko harapan jaya barang kuwi bis goblok. Hukum harafiah kuwi etimologi, ora nuntut utek mutil. Temen mutil. Cil wis cil. Cil. Ya cok cengelmu kowe malah cil cil. Oleh sampe muni konan burine ngarepe lho bosok. Cil lho cil cil. Terus piye umpamane metro geofisikane ya apa kuwi mau? Etimologi. Etimologi. Sing diarani napa cil? Napa anu cil. Apa nih? Pertama, kitan. Kitan. Kitan menika kita sebagai lelaki harus melakukan tan. Tanpa itu ada serasa hal yang mengganjal. Wah, wow, kudu dilakoni. Lah iya. Sampai ganjal kan kuweri akhirnya. Lah iya ngono kuwi. Ndak Mas kuwi untuk kesehatan. Ya Jawa niki ra Jawa. Lek nun sewu yo iki ndak purno lho. Tegese lek. Kowe guyu-guyu nyapa to? Iki gendah aku. Woi lek dicamon kok koyo ora Jawa, iki ne ra nutut. Maksudku lek wong Indonesia yo, Cil. Ancen aku Kalimantan kok. Lek enek ikute, kae juga kesehatan. Mulane kuwi hukume wajib. Iya, ya vaksin sing perlu disik. Telah terputus pucuknya. Tak takkan menyesal walau kehilangan kulit sedikit. Ora menyesal sama sekali. Iya. Ancen kan nyelot penak bos lak ngonone dilaki, paham ora? Ama ngono keri, Cil, keri. Iya, iya, iya. Terus apa malah? Tetak sunat. Sunat. Su supaya besok ora glo kudu ditindakke sebab iku hukume wajib. Oh, wis ora usah keibe ngono kuwi ora usah. Sejarane kolok-kolah kubro. Iya iya iya iya iya. Iya iya iya iya iya. Iya iya iya. Ya, ya. Nadyan sithik lorone ning sok akeh penake. Oh iya. No lorone sedelok ning sok akeh penake. Nara percaya tekono Pak Akris sak pinuk tekan sak yakin. Lah lah lah ya ora oleh ngomong ning ngono kuwi gak oleh. Niku. Terus neh. Napa? Supit. Supit. Supit sudah terbuka kehidupannya. Pit itu pita kehidupan sudah mulai terbuka mulo saat ini wis dekne ne wis menginjak akhir dewasa wis ora anak-anak maneh. Oh, saya kula kesusu, kesusu golek barang sing nyelempit, jare kula ngono brebul. Ya apik iki berarti kul-kulah kubrone. Nah, entuk ngono. Kata-katane apik. Nek gen kula mboten, Mas. Banyuwangi niku mboten ngoten niku. Lah piye, Dik? Banyuwangi ndelok umur, Bos. Enggak teko Mas Bim, Mas Bismo, minak jinggo. Oh. Iki Mas Mas Bismo. Dik Bismo. Dik Bismo. Iki lak tak delok umur-umuran sakmono iki berarti sik ngetok lombok langgonku. Oh. Polane sik cilik diketok mamak kriuk. Lah, ngetok lombok. Lah lak umur-umur selawe kuwi ngetok terong, Bos. Loh, dadi rada gedhi. Gedhe iki terong. Nah, lak saiki sak dalang iki gambas. Loh. Jadi rotok merintik-merintik piye lho. Kuwi alat ya alat. Sok-sok gila iki nyekel wae gila. Dadi nuwun sewu, wong jenenge sunat iki sing apik ya umur 10 tahun sampai 12 tahun. Contohnya kaya aku sunat iki aku mbiyen sunat, Bos. Umur aku sunat e digoleki dokter kangelan lho, Bos. Dokter lanang ora iso goleki wae aku lho mbiyen. Ki nuwun sewu iki. Lah iya nggon rong mili iki mau ae. Lho lah iya akhire tak golekne dokter sing rotok sing wedok sing ayu. Lah kek akeh ketara akhire. Aku kebian ngono kuwi, kadane ngono kuwi. Dadi cilik wae aku ki barangku ki. Nuwun sewu tapi nuwun sewu lho. Iki wong sunat ki ora lho. Ancene sunat ora usah ditutup-tutupi lah ya ngono kuwi ta, Bos. Neng deloke. Deloke tradisine masing-masing. Ndak kok iso. Nak nggonmu hukume ngono kuwi ora apa-apa, nak piyai kene ki piyai ngerti kabeh. Dadi tatanane ki kudu paham. Iki nindakke sunat ki gen apa? Siji kesehatane, nomor loro ya gen entuk kok nggon ngibadah ya gen kecekel. Lho iya kecandak reng lanang. Lho nak goloki wong wedok kok mau maksudnya piye? Lho lah iya wak, aku kan pertamane doktere lanang gek tuwek gek ngantuk. Digoleki ki kangelan akhir aku pindah nggon sebelah kuwi wedok doktere agek ketemu. Digerayah anu murumut lho iki lho. Lah iki lho. Ketemu akhir. Ngono Bos. Ya tenan aku biar ngono kuwi. Dadi nuwun sewu Bos, nek ngeten iki didongakne Pak Akris. Masih. Nduk antule Bismo. Nggih, kalih Pak Akris sak keluarga dongane sehat, rezekine akeh, ya ta. Selamat dunia lan akhirate. Cukup. Amin. Sik. Dongake siji-siji. Lah kok iso? Nah Pak Akris, muga-muga pinarian rezeki ingkang sempulur, tebeke saking sial dangkal dipun paringi rezeki ingkang halal, tebeke saking Sukerto bilai sakit, mbok menawi wonten Sukerto enggalo sirno, entek ketamlek ndang kentir kesindir, keglundung kecemplung kedung kali bengawan, keseser uwer ambles ilang, kecocok cucok tunggak kayu donoloyo, tolak sawan balindalan. Wah wah wah wah kuwi sesuk lak umpamane ngomong ngono WhatsApp nang nggonku ae. Lho, kancane lho. Iki donga lho, Cek, iki donga lho. Kedawan nyok, kedawan. Sing penting sehat, duwite akeh cukup, ngorek kurel barang cepet. Nah, niki, Mak. Niki lho, ngeten iki lho. Anu kowe. Iki lho. Kowe muni pura-pura lho lek nek bojomu kowe wani kan. Lah lek iki bojoku melok lho, Bos. Eh, aku biyen ngene lho. Mergane iki meloke napa, Pak? Napa, Pak? Mergane bojone iki mbiyen yo mbok-mbokane purun. Kok jangkrik tenan kowe. Kuwi aja sok ono lho. Kowe kurang ajar kowe, Cak. Lambemu sitok ning nyek atiku terus panas kowe ngomong ngono kuwi. Atimu, atiku yo panas, Cil. Atiku panas, Cil. Nek tak mengene reng reng reng. Jenenge ati ning ndi-ndi kene gak enek terus ning kene iki gak enek. Kleru nak iki resoles, Cil. Lah iya, kuwi iki busi goblok. Kowe bocah lanang. Ayo terus ke. Moh. Sik. Nyapa diterusne wong udan-udan nek diterusne. Terus iki kudu ngene. Niku lho, ngrembug karo negara. Donga sik negara apa? Negara Ngastina. Lho lho. Ayo. Dongane iki mau. Lah iya. Lho, sing mirsani didongake, mbok menawi mboten sehat gampang tambane mayar paribasane dikai parem lerem dikai njet mampet diblonyoh lombok abang ilang demit orang dulit setan ora doyan uwi gembili ki panganane penyanyi yen sego goreng panganane gareng yen batang kuwi klangenane dalang dalang anjene dalang golane batang batang dadi pomane rego 250 dek golek sing 75 lah inilah dalang Ki Eko Prisdianto. Eh kuwi ora batang lha nyapa kuwi mbulu lah iya kono kuwi wis rada tuwa jenenge batang goblok kaya rumangsaku lho tapi nuwun sewu Pak Dalang iki dono weweh. Dono wewe nggon ngendi? Lho percil lho seksine kuwi laru to kowe iki. Tak omongi. Tak omong. Lho tenan iki sak kembal. Lho tenan. Iki umpamane ya awak mlebu jebret melok dalang iki. Aku ndekne ning Kalimantan kan karo dalang iki. Iya, gener. Ngin ya genep. Oh ya wes. Nak bayaran karo iki. Iya, wis ta. Salaman sik tak apik. Oke. Dalang iki dalang apik. Dalang kondang Ki Eko Prisdianto Tulungagung. Ning ndi kuwi? Ning Kalimantan kan numpak Garuda. Iya. Dalang wis kaya ngene lho. Carane nggih sabuk ra iso lak ra iki ra enak. Cangkemmu coba. Sopo? Ayo diam, oh, diam. Ayo lho, lho nggih sabuk. Hoso to, Cil. Lah opo enek sabuk tekene kentol iki opo ya enek. Kok jenengan bangetan men to, Pak? Dalang Eko Prisdianto tulung aku kondang. Lho, pancen yo wong desa, Mas. Dadi kuncine lho aku sing ndak roh aku takoki. Lah wong kunci yo kentol akhire luwe ngene. Yo iki ora neh mung kuwi. Golek toilet kan takok aku. Iya. Cil. Toilete ndi? Orang ngarep ngono lho, ngarep ngono lho. Ya ngomong to. Kuwi lho ngarep-ngarep. Lah kok apene dibuka lah kok jebule nggone pilot tapi duyuwi ta. Nek ra dalan tiga. Kae nyepet ning sandinge. Lah ya kuwi nyepet kiwone, Bos. Nyepet ning karo anu pramu sajine ke. Pramugari ora pramusaji. Lah iya ta pramugari apa omongane. Nika sing diarani nak tenggen pilot nih, tenggen pilot nika. Nika jenengan wong ngomong napa? Pramusaji. Pramusaji jare. Lah, lah, lah. Niku Pramu Wisma. Iki lho sing enak anget. Iki lho. Ora pancen nyuruh-nyuruh ki wajibe takon. Lah, kabeh wong roh ki wajibe takon. Ora ngerti wajibe? Lho, takon. Lah ya kuwi jenenge Pramu Pramu Wisma. Nah, Pramu Pramugari. Kowe Pramugari. Eh, sik tembange Didik, Mas. Oke, lho, niki kok ditrap ngeten mboten napa niki, Pak? Lho, lain daripada yang lain, nggih. Ora napa ngancane trocoh kaya ngene. Sik, sik. Omonganmu. Iki ditrap, Cil. Iki ditrapke sing cilik ning arep, sing mburi ning sing gedhe ning